terluka dan berdarah lagi. Terasa sesak napasku karena segalanya terulang kembali. Peristiwa masa yang lalu karena segalanya terulang kembali. Peristiwa masa yang lalu seperti semua.